sudah beberapa kali. Perang besar, Badar, kemudian Uhud, kemudian Khandaq. Ketiga-tiganya berperang melawan kafir Quraisy, dan ketiga-tiganya dipimpin atau salah satu pemimpin kafir Quraisy adalah Abu Sufyan, yang akhirnya masuk Islam ketika Fathu Mekah tahun 8 Hijrah. Selama 3 hari 3 malam kami tidak merasakan zawah. Fa'aqada an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mi'wal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil al-mi'wal, alat untuk menghancurkan batu atau tanah keras, ya. Mungkin di kita linggis atau kampak atau pasul. Fadoroba, lalu Nabi memukul kudiyah tersebut, tanah yang sangat keras yang menghalangi kaum muslimin membuat parit. Dipukul sekali oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa'ada kasiban ahliyal, maka tiba-tiba menjadi seperti tanah yang bertaburan, artinya hancur. Di riwayat lain disebutkan mengeluarkan cahaya. Yes. Kemudian dipukul sekali lagi oleh Nabi, mengeluarkan cahaya lagi. Dipukul sekali lagi, mengeluarkan cahaya lagi. Jadi 3 cahaya. Ini tidak dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam riwayat ini. Dan Nabi bersabda di riwayat itu, cahaya pertama aku melihat singgasana Romawi, cahaya kedua aku melihat singgasana Parti, cahaya ketiga aku melihat singgasana Madani. Yang ketiga singgasana itu akan dikuasai oleh umatku kaum muslimin. Ya, maka Abu Sufyan meledek Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina Nabi alaihi salatu wasallam dengan mengatakan, Muhammad menghadapi aku saja tidak sanggup, ya, tetapi sesumbar mau menguasai Romawi, Parsi. Ya. Dari sini kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan kegembiraan kepada umatnya, harapan kepada umatnya, tidak menakut-nakuti umatnya. Yes. Aku itu, aku berkata, siapa aku di sini? Iya, Jabir bin Abdullah berkata, ya Rasulullah, izinli ilal bait. Wahai Rasulullah, izinkan aku pulang ke rumah. Karena pasukan tidak boleh, ini kan pasukan semuanya, dalam situasi perang, pasukan tidak boleh meninggalkan arena pertempuran, medan pertempuran, tanpa seizin panglima, tanpa seizin komandan. Oleh karena itu, Jabir meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk pulang ke rumah sebentar. Yes. Diizinkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai di rumah, aku berkata kepada istriku, ra'aitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an ma fi dhalika sabah. Aku melihat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang jarang orang bersabar menghadapinya. Apa yang dimaksud? Lapar. Saking laparnya Nabi alaihi salatu wasallam diganjal perutnya dengan batu, dan selama 3 hari 3 malam tidak kemasukan makanan. Maka disebutkan oleh Jabir, ma fi dzalika sabar, betapa sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengeluh. Nabi tidak cerita kepada para sahabat, ya, aku lapar, Nabi mu lapar, gimana nih? Usaha kalian gimana nih? Ya, terhadap Nabi mu enggak? Nabi diam. Ya, nah, para sahabat yang tahu sendiri. Para sahabat yang prihatin, terutama di sini Jabir. Maka Jabir bertanya kepada istrinya, "Fa indaki syai?" Apa engkau punya sesuatu? Maksud makanan. Apakah engkau punya makanan? Aku tidak tega melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan begitu laparnya, sementara dalam keadaan kerja keras. membuat parit. Nabi tidak hanya memerintahkan, tetapi Nabi juga ikut menggali parit tersebut. Faqalat, istrinya menjawab, istrinya Jabir menjawab, indi sya'irun wa anaqun. Aku mempunyai sya'ir, tepung gandum sedikit. Di riwayat lain disebutkan jarab. Jarab itu satu kantong yang bisa ditenteng oleh satu tangan. Berarti tidak seberapa. Mungkin kalau di kita 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, ya, tidak mungkin 25 kilo atau setengah kintal, tidak mungkin bisa ditenteng dengan satu tangan. Jarab, mungkin 5 kilo, mungkin 4 kilo. Wa anakun, dan anak kambing. Kambing anak, berarti kecil, berarti sedikit. Betina, ya, anakun, anak kambing yang betina. Satu ekor. Hanya segitu. Wa dhabathu al-anaqa wa tuhintu asy-sya'ira. Maka aku segera menyembelih anak kambing tersebut dan menggiling tepung sya'ir. Digiling dan kambing tersebut aku sembelih untuk dijadikan makanan. Hatta ja'alna al-lahma fil burma. Lalu kami masukkan daging kambing tersebut ke dalam burma. Burma, riuk yang terbuat dari batu. Riuk yang terbuat dari batu. Tsumma ji'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah aku selesai membuat adonan tepung sya'ir dicampur dengan daging anak kambing. Aku datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam wal 'ajinu qad inqasara, sementara adonan tepung dan daging tersebut sudah siap, ya, sudah siap dimakan. Wal burmatu bainal atafi, sementara priok sudah di atas batu. Batu tiga begitu, kemudian di bawahnya ada api kayu bakar, kemudian di atasnya priok. Sudah dalam keadaan seperti itu. Qadat tandoju, sebentar lagi masak, sebentar lagi matang. Aku datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam untuk mengajak beliau makan. Sampai di rumahku kira-kira pas matang. Fakultu, aku berkata kepada Nabi, tu'ayyimun li. Tu'ayyim atau tu'aim ini bentuk tasghir dari ta'am, ya. Seperti kutaib, bentuk tasghir dari kitab. Kitab itu tebal, berjilid-jilid. Kalau kutaib, kitab kecil. Umar itu besar. Kalau Umayr, kecil. Ya. Dan seterusnya. Bentuk tasghir. Ta'am, makanan. Banyak, melimpah. Ini cuma tu'aim. Sedikit makanan. Ya. Jadi dari awal, Jabir sudah ngasih aba-aba kode kepada Nabi, makannya cuma sedikit. Yes. Maksudnya jangan banyak bawa rombongan yang banyak. Yes. Maksudnya begitu. Yes. Maka Jabir mengatakan, tu'aimun li, ya Rasul, ada sedikit makanan di rumahku. Fakum anta ya Rasulullah wa rajulun au rajulan. Datanglah engkau ke rumahku ya Rasul bersama satu atau dua orang saja. Ya, diperkirakan satu anak kambing, ya, dengan beberapa tepung syair, mana mungkin 10 orang, 15 orang, 20 orang. Bertiga aja ya Rasul. Engkau bertiga, berempat, ya, datang ke rumahku. Mari kita makan. Qal, Nabi bertanya, "Kam huwa?" Berapa banyak makanannya? Ya, ada berapa makanannya? Rasul dan para sahabat diundang makan, maka betul-betul yang dibahas makan, ya. Bukan acara lain, ya. Di kita dibelokkan ke lain. Ya tahlilan, ya manatiban, ya yasinan, ya makanan itu terakhir-terakhirnya. Gitu. Makanan itu seolah bukan acara pokok. Ini acara pokok makan. Maka Nabi bertanya, "Kam huwa?" Berapa banyak makanannya? Aku jawab, "Segini, segini, segini." Hanya seekor kambing, itu pun masih kecil, dan beberapa adonan tepung yang sekali lagi hanya untuk 2-3 porsi. Fakal Nabi berkomentar, kathirun toyib. Oh banyak toyib, sudah kathir toyib lagi. Ya, banyak, bagus gitu. Banyak, kata Nabi. Tentu Nabi tidak tuli, Nabi bukannya tidak paham, Nabi tahu segitu, tetapi Nabi dengan ilmunya, wahyu tentunya dari Allah lewat Jibril, bahwa Allah akan memberikan keberkahan kepada makanan yang telah dihidangkan oleh Jabir dan istrinya. Maka Nabi mengatakan katsirun thayyibun, banyak thayyib, bagus. Kullaha la tanzi al-burma, katakan kepada istrimu jangan diangkat itu burma, priuknya jangan diangkat. Ya, walal khubza minat tanur, dan juga tepung rotinya, adonan tepung roti jangan diangkat dari tanur, dari dapur, dari api, juga periuknya. Hatta ati, sampai aku datang. Ini pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu mengandung keberkahan apabila ditaati. Maka ketika perintah ini tidak ditaati, maka keberkahan hilang. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang Aisyah untuk menakar, tetapi Aisyah penasaran ditakar, maka yang tadinya cukup berhari-hari, berminggu-minggu, akhirnya habis. Maka Nabi menyuruh kepada Jabir bin Abdullah dan istrinya untuk jangan sekali-kali mengangkat periuk itu dan adonan kue itu, roti itu dari periuknya, dari dapur. Fakal, lalu Nabi bersabda, memerintahkan kepada para sahabat, kumu, berdirilah kalian semua, ya, berangkatlah kalian semua, ya. Nabi tidak ngajak Abu Bakar doang, Umar doang, Utsman doang, tapi semuanya kumu, ya. Di riwayat lain disebutkan jumlah mereka wahum alfun, 1000, ya, jumlah mereka 1000, ya. Kita tahu seluruh penduduk Madinah semuanya bekerja membuat parit. Jumlah mereka 1000. Nah, semuanya diperintahkan oleh Nabi, berdirilah, berangkatlah ke rumah Jabir. Jabir menyediakan makanan untuk kita semua. Lebih seperti itu. Gak deg-degan nih Jabir, ya. Waqama al-muhajirun wal-ansar, maka berdirilah orang-orang muhajirin dan ansar. Berdirilah orang-orang muhajirin dan ansar. Fadakhaltu 'alaiha, lalu aku cepat-cepat berlari menemui istriku, mendahului Rasul dan para sahabat, dan aku berkata, waihak, celaka engkau, celaka kita, ya. Ja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal muhajiruna wal ansar wa man ma'ahum. Nabi datang bukan sendirian, bukan berdua, bukan bertiga, tetapi bersama orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar dan beberapa orang yang di luar muhajirin dan ansar seperti orang-orang Arab Badui yang sudah masuk Islam. Jumlahnya kurang lebih 1000. Istrinya balik bertanya, hal sa'alat, apakah tadi beliau bertanya kepadamu, ya, jumlah makanannya seberapa? Aku jawab, Jabir menjawab, na'am, iya, sudah nanya dan sudah aku jawab, ya, berarti bukan salahku, aku sudah menjawab makanannya sedikit. Singkat cerita, ketika Rasul dan seluruh para sahabat datang sampai ke rumah Jabir, Nabi berkata, Nabi memerintahkan kepada para sahabat, udkhulu wala tadaghatu, masuklah, jangan berdesak-desakan, jangan rebutan, ya, masuk pelan-pelan. Ini menunjukkan jumlah mereka banyak dan rumah Jabir tidak menampung mereka. Faja'ala yaktirul khubza, maka mulailah Nabi mengambil adonan roti tersebut dan dipotong oleh Nabi. Nabi sendiri yang memotong. Nabi tidak menyerahkan kepada Jabir dan istrinya. Wa yaj'alu 'alaihi al-lahma, dan Nabi menjadikan, membubuhkan daging di atas adonan itu. Jadi betul-betul Nabi seperti pelayan. mengirit sendiri, kemudian diletakkan di atas, kan ada dua wadah. Wadah yang satu syair, tepung, wadah satunya daging kambing tadi. Dimasukkan gitu. Ambil adonan kue, kemudian dimasukkan daging, lalu diberikan. Terus seperti itu, wa ya'muru al-burmata wat-tannura idza akhadha minhu. Setiap kali Nabi mengambil untuk satu orang, Nabi selalu nutupi. Nabi selalu menutupi periuk dan tanur itu. Dua wadah tadi. Yang satu wadah kambing, yang satu wadah adonan. Ditutup oleh Nabi. Tidak boleh ada orang yang melihat. Ya, ditutup oleh Nabi. Diambil, diberikan. Diambil, diberikan. Jadi tidak ada satupun orang yang tahu seberapa adonan yang ada di burmah tersebut. Dan yang ada di tanur tersebut. Tidak ada yang tahu. Ditutup oleh Nabi. Dirahasiakan oleh Nabi. وَيُقَرِّبُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَنْزِعُ. Didekatkan kepada para sahabat untuk diberikan, kemudian diambil lagi oleh Nabi. Diberikan, diambil lagi. Terus وَلَمْ يَزَلْ يَقْسِرْ وَيَغْرِفْ وَيَقْسِرْ وَيَغْرِفْ. Nabi memotong dan menuangkan. Memotong, menuangkan. Memotong, menuangkan. حَتَّى شَبْءُ. Sampai seluruh para sahabat kenyang. Ya, seribuan sahabat kenyang hanya dengan seekor kambing yang anak kecil dan beberapa kilo mungkin tepung syair. Ini adalah bagian dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat lain disebutkan Nabi meludahi makanan tersebut, ludah tipis ya. Jadi sebelum dibagikan Nabi meludahi wa baraka dan agar mengandung berkah. Ya, yeah. Ini apa? Mukjizat. Bukan sunnah. Jangan sekali-kali mencontoh ini. Karena ini bukan sunnah. Ini mukjizat. Maka jangan kita salah paham memberikan adonan hidangan diludahin dulu. Jangan. Itu khusus Nabi. Ludah Nabi mengandung berkah, maka dengan ludah Nabi yang sedikit menjadi banyak. Cukup untuk seribuan orang, padahal mestinya hanya dua atau tiga porsi saja. Setelah semuanya kenyang semua, masih nyisai. Dua wadah tersebut masih sisa, seolah tidak berkurang. Maka Nabi berkata kepada istrinya Jabir, kuli hada wa ahdi. Makanlah. Makanlah sesuai dengan sunnah. Yang memberikan apa? Yang memberikan makanan, yang melayani itu makan terakhir. Waktu itu pernah kita baca hadisnya, Rasul dan Abu Hurairah makan terakhir setelah semuanya makan semua. Sunnah bagi pelayan makanan, yang melayani makanan, untuk makan terakhir, untuk minum terakhir. Maka di sini Jabir dan istrinya belum makan, karena memang mereka berdua yang melayani, mereka berdua yang memberikan makan. Kuli hada wa ahdi. Setelah mereka makan semua, kenyang semua, seribu sahabat itu, lalu Nabi berkata, kuli hada wa ahdi. Makanlah engkau wahai istri Jabir dan hadiahkanlah kalau ada sisanya. Fa innan nasa asabathum maja'ah. Sesungguhnya manusia, para sahabat kita semua dalam keadaan lapar. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, riwayat yang satunya lagi tidak usah kita baca karena sama dan ada tambahan sedikit sudah kita singgung tadi. Kita langsung kepada fikul hadis. الحث على التعاون في العمل الذي يعود بالنفع على المسلمين، وهذا فرض واضح في مشاركة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبه بالعمل. anjuran untuk saling tolong menolong dalam perbuatan yang mengandung manfaat. Apabila ada satu perbuatan yang mengandung manfaat bagi kaum muslimin, maka kita dianjurkan dan perintah ini wajib. Karena perintah ini ada dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Maka jika ada perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang dan dia agak kerepotan melakukannya dan kita bisa menolongnya, maka wajib bagi kita menolongnya. Jangan kita membiarkan mereka kewalahan melakukan sesuatu yang baik. Tolonglah. Ini jelas terlihat bagaimana Rasulullah SAW ikut serta bersama para sahabat dalam satu amal. Maka Nabi SAW tidak hanya memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membuat parit, tetapi beliau sendiri ikut turun ke dalam parit dan ikut menggali. Bahkan riwayat tadi, para sahabat yang tidak sanggup memecahkan tanah yang keras, sanggup dipecahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu mukjizat. Secara umum bahwa fisik para Nabi dan Rasul lebih kuat dari manusia biasa. Yes. Maka Umar yang begitu kuat, Khalid yang begitu kuat dan seterusnya, tentu tidak kuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena fisik para Nabi dan Rasul lebih kuat dari manusia biasa. Yes. Keimanan mereka, kesabaran mereka, termasuk fisik mereka lebih kuat dari manusia biasa. Karena apa? Karena wahyu itu benar. Sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Akan aku berikan kepadamu ya Muhammad ucapan yang berat. Ucapan yang berat, kalimat yang berat. Apa yang dimaksud? Wahyu. Maka ketika turun wahyu, beliau merasa berat sekali. Pingsan. Tidak sadar. Keluar keringat di dari beliau. Ketika beliau berada di atas unta, kemudian turun wahyu, maka unta itu turun sampai perut unta itu menempel di bumi. Unta yang begitu kuat tidak sanggup menahan badan Nabi yang sedang menerima wahyu. Karena apa? Seketika Nabi menjadi berat. Karena wahyu itu berat. Berarti kalau Nabi itu fisiknya tidak kuat, tidak akan sanggup. Maka tidak ada satupun Nabi yang jumlahnya 124,000 itu yang berjenis kelamin wanita. Tidak ada. Seluruh Nabi dan Rasul adalah laki-laki. Karena jika wanita, tidak akan sanggup menerima wahyu. Karena wahyu itu berat. Yang kedua, hubbus sahabati radhiyallahu anhum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Jabir, salah satu contohnya. Ya, perhatian terhadap Jabir. Dan ini wajib bagi kaum muslimin untuk mendahulukan Nabi daripada diri. Jangankan makanan, minuman, nyawa. Jika nyawa kita terancam, kemudian detik itu nyawa Nabi juga terancam. Maka wajib bagi kita melindungi nyawa Nabi, bukan nyawa kita. Yes. Maka Umar ketika mengatakan, ya Rasul, aku lebih mencintai engkau daripada ibuku, daripada bapakku, daripada istriku, daripada anakku, daripada semuanya, tetapi tidak kalau diriku. Artinya Umar jujur, yang paling aku cintai di muka bumi ini adalah aku. Selainmu, engkau ya, baru yang lain. Nabi mengiyakan? Tidak. Nabi tidak mengiyakan. Nabi membantah. Tidak. Bahkan dari dirimu sendiri ya Rasul, ya Umar, engkau harus lebih mencintai aku. Berarti wajib berkorban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hirsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ya'umma al-khair jami'a ashabihi radhiyallahu anhum haitsu da'ahu lid'a'an jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin kebaikan itu sampai kepada seluruh para sahabat. Maka beliau mengajak seluruh para sahabat untuk sama-sama menikmati makanan. Beliau tidak pilih makanan. Manusia yang paling adil di muka bumi ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Zulhuwa Isyurah mengatakan Ijil ya Muhammad, Ijil ya Muhammad, berbuat adillah ya Muhammad, berlaku adillah ya Muhammad, maka Nabi menjawab, wa man yahid idza lam ya'lillah wa rasul. Kalau Allah dan Rasulnya dibilang tidak adil, maka siapa yang akan bisa berbuat adil di muka bumi? Tidak mungkin ada orang yang bisa berbuat adil kalau Rasulullah dibilang tidak adil. Karena beliau manusia yang paling adil. Apapun yang dilakukan oleh beliau itulah adil. Karena adil tidak harus sama rata, sama rata, sama dalam jumlah, tidak. Maka Nabi memberikan 100 ekor unta kepada Afra bin Hazm, 100 ekor unta kepada Abu Sufyan, 100 ekor unta kepada Muawiyah. Tetapi orang-orang Ansar malah tidak diberi sama sekali. Maka wajib kita katakan itu adalah adil. Karena beliau manusia yang paling tahu keadilan. Begitu juga ketika Allah mensyariatkan kalau anak perempuan dapat warisan 10 juta, sementara adiknya yang laki-laki 20 juta. Maka wajib kita mengatakan ini adalah keputusan yang adil. Karena apa? Karena Allah yang menentukan. Apapun yang ditentukan oleh Allah, maka wajib kita katakan adil. Apapun yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, wajib kita katakan tidak adil. Walaupun membuat semua orang ridho. Jadi kebenaran ada pada Al-Quran dan Sunnah. Keadilan ada pada diri Al-Quran dan Sunnah. Bukan pikiran kita, bukan logika. Kemudian la yambagi lil muqatil ay yughadira makanahu wa mawqi'ahu illa bi idznin min al amir. Tidak boleh bagi seorang pasukan prajurit untuk meninggalkan tempat peperangan, untuk meninggalkan posisi yang telah dia duduki dalam peperangan kecuali dengan izin amir, kecuali dengan izin pemimpin. Maka jika pemimpin mengizinkan, dia boleh meninggalkan. Bahkan jika pemimpin mengatakan mundur, maka boleh mundur. Maka lari dari peperangan termasuk dosa besar, termasuk sab'un mubiqat, 7 dosa yang besar, itu jika tidak atas perintah pemimpin. Tapi jika itu perintah pemimpin, maka tidak tercela, boleh. Mana contoh? Khalid bin Walid. Setelah 3 komandan pasukan gugur dalam perang Uhud, Zaid bin Hamzah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Wahab, 3-3 gugur dan 3-3 ditunjuk oleh Nabi sebelum mereka berangkat. 3 orang ini disebut namanya oleh Nabi yang akan menjadi komandan. Nama Khalid tidak disebut. Setelah 3-3 gugur, maka tidak ada pemimpin. Karena Nabi tidak memesan orang keempat. Nabi hanya menyebut 3 orang. Kalau Zaid meninggal, yang ganti Ja'far. Ja'far meninggal, yang ganti Abdullah bin Ruwahah. Ya. Kalau Abdullah bin Ruwahah meninggal, yang ganti siapa tidak disebut lagi. Ya. Maka dalam perang Mukhtar, kaum muslimin tidak punya pemimpin. Tidak punya pemimpin. Akhirnya tampillah Khalid bin Walid bi ghairi imar, kata Nabi, tanpa penunjukan. Dari sini keluar hukum bahwa seorang yang merasa mampu, merasa sanggup, lalu berinisiatif mengangkat dirinya sebagai raja, sebagai presiden, sebagai pemimpin pasukan, sebagai khalifah, sebagai amir, boleh dalam keadaan tertentu. Tidak perlu minta izin kepada orang-orang, musyawarah, voting, apa istilahnya, jajak pendapat, dan seterusnya. Tidak perlu, langsung ambil sebagai pemimpin. Saat memimpin pasukan beberapa saat, lalu Khalid berinisiatif mundur. Mundur dari perang Mu'tah. Pulang ke Madinah. Ya, Nabi tidak mencela Khalid sedikit pun. Ya, bahkan memuji Khalid. Sayyibun min suyubillah. Bahkan menurut sabda Nabi, kaum muslimin menang. Ya. Oh, waktu itu kaum muslimin dipimpin oleh Zaid, kemudian gugur diganti Ja'far, Ja'far gugur diganti oleh Abdullah bin Wahab, gugur kemudian tidak punya pemimpin, kemudian Khalid memimpin dan Allah berikan kemenangan kepada Khalid. Sayyibun min suyubillah, salah satu di antara pedang Allah. Ya, maka riwayat dhaif dalam Sunan Baihaqi didhaifkan oleh para ulama. Ketika ada riwayat Khalid masuk ke Madinah dan dilempar oleh anak-anak Madinah, perempuan-perempuan, karena menganggap Khalid lari dari peperangan, dilempari batu, dilempari ini dan itu, penghinaan. Ini riwayat tidak sahih. Riwayat yang sahih pujian Nabi. Mana mungkin Nabi memuji sementara kaum muslimin mencaci maki Khalid? Itu tidak mungkin. Ya, berarti boleh mundur dari peperangan kalau itu inisiatif imam. Kemudian mukjizat tafsir Quran di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat makanan sedikit menjadi banyak. Ya, ini ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini bukan satu-satunya. Beberapa riwayat hadis sudah kita baca bagaimana beliau dengan Abu Hurairah yang hanya semangkuk susu maka cukup untuk kira-kira 80 orang. Kemudian kisah lain dalam perang Tabuk atas usul Umar bin Khattab. Ya, dalam perang Tabuk kira-kira 2000 lebih, hampir 3000. Cukup dengan makanan yang hanya satu bumbu. Kemudian mengalirnya air dari jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pun mukjizat. Kenapa kita harus tahu mukjizat Nabi? Tadi salah satu manfaat kita mengetahui mukjizat Nabi adalah kita tidak terkecoh dan menganggap bahwa itu sunnah. Maka kita tidak mengikutinya. Karena tidak boleh dan tidak mungkin sanggup kita mengikuti mukjizat Nabi. Maka apa yang ada pada diri Nabi yang berupa mukjizat tidak boleh kita ikuti. Seperti meludah tadi. Ada beberapa riwayat tentang ludah Nabi yang mengandung berkat, di antaranya Ali bin Abi Thalib yang sakit mata kemudian diludahi oleh Nabi dan langsung sembuh seketika. Kemudian syu'urul mu'minina bi ba'dihim ba'dhan wa izaruhum akhwalihim ala anfusihim. Kaum mukminin ini saling perhatian satu sama lain dan mementingkan saudaranya daripada dirinya sendiri. Itu sifat kaum muslimin seperti yang ditunjukkan oleh Jabir. Ya. Dan dalam hal ini Nabi mengajarkan kepada Jabir dan kita semua kaum muslimin untuk memperhatikan kaum muslimin. Orang yang paling perhatian terhadap kaum muslimin, terhadap umatnya, terhadap rakyat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau selalu melakukan sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi rakyatnya, bagi umatnya. Ya. Jadi kita jangan cuek. Jangan masa bodoh. Yang penting saya bisa makan, saya bisa ngaji, saya sholat berjamaah, ya, saya sejahtera. Ya. Sementara tidak melihat sebelah kita, kiri kanan kita, kelaparan, ya, tidak bisa bayar uang sekolah anaknya, tidak bisa bayar biaya rumah sakit. Ini bagian dari sunnah yang mestinya kita perhatikan. Jangan hanya kita mencontoh Nabi, sholatnya saja, puasanya saja. Sementara hal seperti ini kita tidak perhatikan. dahaga. Ini bagian dari sunnah. Yang terakhir, istihbabul hadiyati wa bikhasatin ayyamil hajati wal maja'ah. Disukai hadiah. Itu tadi tidak dikatakan apa sedekah, ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima sedekah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh makan sedekah, baik sedekah yang wajib yaitu zakat dan sedekah yang sunnah. Maka tadi disebut sebagai hadiah yang sifatnya makan, ya, makanan ditipati dengan hadiah. Maka Nabi makan. Jika Nabi bertanya, jika Nabi mendapatkan sesuatu di rumahnya, beliau bertanya kepada istrinya, apakah ini sedekah apa hadiah? Kalau dijawab sedekah, maka beliau tidak makan. Sedekah ada dua, sedekah yang wajib dan sedekah yang tidak wajib. Dua-duanya haram dimakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga. Ya, apabila dijawab ini hadiah, maka beliau makan. Ya, apa bedanya? Kalau zakat itu jelas sesuatu yang dipungut dari kaum muslimin 2,5% dari jumlah hartanya, itu zakat. Adapun sedekah itu sedekah yang wajib, zakat. Adapun sedekah yang tidak wajib, maka sesuatu yang merupakan pemberian seseorang yang sifatnya bukan hadiah. Kalau hadiah kan makanan, kemudian saya tahu hadiah, cuma hadiah kan dihadiahkan untuk menyenangkan, untuk menghormati. Kalau pada sedekah bukan untuk menghormati, ya, karena seperti bantuan. Wa bi khasatin ayyam al-hajji wal maja'ah wa bil qudud, terutama di waktu-waktu di mana kaum muslimin sedang mendapatkan musibah, sedang berhajat terhadap makanan dalam keadaan lapar, musibah, gempa bumi dan seterusnya, maka ini lebih ditekankan. Yes. Pengumuman dari warga Habis Isya mau mengadakan rapat. Jadi Habis Isya kita tidak bersoal jawab. Yes. Kita akhiri. Sekali lagi pesan dari pengurus, permohonan dari pengurus bagi ibu-ibu, diharap tidak membawa anak-anak. Ya, bagi ibu-ibu, sekali lagi barangkali ada kemarin yang belum tahu, bagi akhwat ibu-ibu, jangan membawa anak-anak. Ya, kecuali anak-anak mungkin yang sudah pas